Coba lagu duet. Saya spesialkan buat semuanya di sini, Bu Baya yang saya cintai. Para doyang lagi ya. kasih tepuk tangan, makasih.